Apakah kau bisa menepati janjimu? Apakah kau bisa datang saat ku rindu? Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukan ku? Jangan kau samakan aku dengan yang lain, yang bisa semaumu kau rayu hatiku. Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukan ku? Dimana janjimu, katanya kau datang? Dimana sumpahmu, katanya kau rindu aku? Dimana janjimu, katanya kau datang? Dimana sumpahmu, katanya kau rindu aku? Jangan kau samakan aku dengan yang lain, yang bisa semaumu kau rayu hatiku. Setiap yang kau inginkan ku perhatikan, tapi mengapa seperti kau acukan ku? Dimana janjimu, katanya engkau datang? Dimana sumpahmu, katanya engkau rindu aku? Dimana janjimu, katanya engkau datang? Dimana sumpahmu, katanya engkau rindu aku? Katanya engkau datang, di mana sumpahmu? Katanya engkau rindu aku. Di mana janjimu? Katanya engkau datang, di mana sumpahmu? Katanya engkau rindu aku. Di mana janjimu? Katanya engkau datang, di mana sumpahmu?